هي كلمات يسيرات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهن، كما أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه ينزل الكتب على أنبيائه ورسله، أنه ينزل الكتب على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الأنبياء والرسل يبينون ما نزل إليهم منه تبارك وتعالى، كما قال الرب تبارك وتعالى: لتبين لهم ما نزل إليهم. وقد حدث هذا الأمر في جميع الأديان السماوية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، فقد ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل وما أنزل عليه من الصحف، وكذلك داود عليه السلام وما أنزل عليه من الزبور، وموسى عليه الصلاة والسلام وما أنزل إليه من التوراة، وعيسى عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه من الإنجيل، ثم جعل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فأنزل عليه القرآن العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau memulai muhadarah hari ini dengan mukaddimah. Kemudian kata beliau, beliau akan menyampaikan kalimat yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalimat yang ringkas ini dan menerimanya di sisinya, serta menerima semua amalan-amalan kita. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala wa ra'ah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, tujuannya adalah agar beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul ini, demikian pula para nabi, menjelaskan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar engkau menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Perkara ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam semua agama samawiyah, di dalam semua agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan apa yang diturunkan kepada beliau berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang Nabi Dawud alaihi salam, dan apa yang Allah turunkan kepadanya berupa kitab Zabur. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada Musa alaihi salam, yaitu kitab At-Taurah, dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan kepadanya berupa kitab Injil. Lalu yang terakhir, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi dan rasul, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Nah. Fakanat min hikmatihi tabaraka wa taala an ja'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khatamul anbiya'i wal rusul, وجعل كتابه سبحانه وتعالى القرآن العظيم هو خاتمة الكتب. فلا نبي ولا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن العظيم. والقرآن بهذا الاعتبار يكون قد حوى جميع الكتب السماوية السابقة، لأن فيه معنى القرء، والقرء بمعنى الجمع، فهو مجموع من الآيات والسور، وكذلك قد جمعت فيه كل ما ورد في تلك الشرائع، فكان أحسنها وأجمعها وأصلحها للعباد القرآن العظيم. وسبق بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مبين وموضح ومفسر لهذا القرآن العظيم، كما أشرت إلى ذلك سابقا. Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam, yaitu tatkala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penutup semua kitab-kitab. Maka tidak ada nabi dan tidak pula rasul setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ada kitab setelah Al-Quran. Maka Al-Quran dengan i'tibar ini, apabila ditinjau dari sisi ini sebagai penutup kitab-kitab, maka Al-Quran telah menggabungkan di dalamnya seluruh apa yang diturunkan pada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Karena pada ucapan Al-Quran terkandung di dalamnya kata Al-Qur, yaitu Al-Jam', di mana di sini Al-Quran mengumpulkan semua apa yang telah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Semua Al-Quran telah mengumpulkan semua yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Demikian pula mengumpulkan semua syariat-syariat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling jelas dan yang paling saleh, yang paling tepat dan autentik digunakan pada setiap waktu dan zaman. Dan telah berlalu, kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah yang menjelaskan, yang menafsirkan Al-Quran ini sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat litubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Hadha huwa Al-Quran kalamullah anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam بألفاظه وحروفه. وإذا كان هذا القرآن بهذه الصورة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أتباعه وذكر المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر المتبعون لهذا القرآن بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلنا، وقال في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأنها أمة وسط، بمعنى العدل الخيار. فهذا الدين العظيم دين الوسطية، دين الاعتدال، دين قد جعله الله تبارك وتعالى موافقا للفطر السليمة التي خلق الله تبارك وتعالى فيها بني البشر، فهو صالح لكل زمان ومكان، وصالح لكل البشر بما فيه من هذه الوسطية. فدين الإسلام وسط بين الأديان، بين اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها من الأديان السابقة، بل والأديان المبتدعة اللاحقة. نعم. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz dan hurufnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita perhatikan Al-Quran dengan apa yang telah disebutkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengikut yang mengamalkan Al-Quran ini sebagai khair ummah, sebagai sebaik-baik umat yang pernah ada di dalam generasi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah sebaik umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ummatan wasata, sebagaimana di ayat lain Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian semua umat pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat yang lain, bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan sifat al-wasatiyah, mensifati agama ini dengan sifat pertengahan, yaitu al-adlul khiyar, yang berada di tengah-tengah dan terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitabnya dan agama ini sebagai agama terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai agama yang pertengahan, al-wasatiyah, yang sesuai dengan fitrah manusia yang mereka diciptakan dan ditanamkan di dalam hati mereka, tentang fitrah yang yaitu berada di pertengahan. Kemudian Al-Qur'an Allah telah menjadikannya sebagai kitab yang salih fi kulli zamanin wa makan. Al-Qur'an yang bisa digunakan dan tepat penggunaannya di mana saja dan kapan saja, dikarenakan al-wasatiyah, dikarenakan pertengahan Al-Qur'an di antara agama-agama yang lain. Al-Qur'an, agama Islam, adalah agama pertengahan yang di antara agama-agama yang lain, baik itu agama Yahudi, agama Nasrani, Majusi, agama yang telah berlalu ataupun agama yang akan datang, yang akan dibuat-buat oleh manusia sendiri. وليس الكلام في هذا المقام عما توسط فيه الإسلام عن بقية الأديان، فإن هذا أمره يطول والكلام فيه كثير، لكننا نشير إشارة واضحة أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق التي انحرفت عن طريق النبوة، فإن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم اتبعوا آثار النبوة وطبقوها وعملوا بها واجتمعوا على ذلك، ولذلك سموا بهذا الاسم تمييزا عن غيرهم ممن ضل نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا الكلام في بيان ما تميزت به أهل السنة والجماعة عن غيرها من الفرق المنحرفة، فإن أعظم ما تميزت به أهل السنة والجماعة أنها متبعة لا مبتدعة، بمعنى أنها تعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وتطبق ذلك كما طبقه صحابته رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة هم الذين عاشوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلامه ورأوا تطبيقه لهذا الدين وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا رضي الله عنهم كذلك. وقال لتأخذوا عني مناسككم، فحجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بقية شرائع هذا الدين كانوا متبعين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أصلا مأمور من ربه تبارك وتعالى باتباع ما أنزل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مأمور من عند ربه بأن يبلغ ما نزل إليه وهو الوحي، فهو أمين صلى الله عليه وسلم على ما نزل إليه من الوحي، وهو يؤديه كما أمره ربه تبارك وتعالى بقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك صحابته رضي الله تعالى عنهم كانوا متبعين ملتزمين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمعونه صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من عمل عملا ليس له دليل من القرآن أو السنة الصحيحة فهو مردود على صاحبه ولا يتعبد بذاك العمل لأنه بدعة. ولذلك يقول أهل العلم ضابط البدعة هي ما ليس لها دليل من الكتاب أو السنة. Namun pada pertemuan ini kita tidak akan membahas secara luas tentang al-wasatiyah, sifat pertengahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifati tentang agama ini, karena perkara ini membutuhkan waktu yang panjang dan ucapan yang banyak. Akan tetapi kita akan isyaratkan dengan sebuah isyarah tentang orang-orang yang berjalan sesuai dengan wasatiyah Al-Quran ini, yang mengikuti Al-Quran dan wasatiyah dan pertengahan di dalam Al-Quran, yaitu mereka adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka golongan yang berada di pertengahan antara kelompok-kelompok sempalan lainnya di Islam. Mereka disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah dikarenakan mereka mengikuti sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkannya dan mereka bersatu di atasnya. Dan dengan penamaan ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dipisahkan dari orang-orang yang telah sesat dan kelompok yang telah menyimpang dari umat Islam ini. Maka kita akan menjelaskan di dalam pertemuan ini sebagian tentang perkara yang dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya, dari golongan-golongan lainnya. Perkara yang paling besar yang dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dibedakan dari kelompok yang lain adalah mereka muttabi'ah ghairu mubtadi'ah. Mereka adalah kelompok yang senantiasa mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah dan tidak membuat-buat perkara yang baru, perkara bid'ah di dalam agama ini. Mereka senantiasa mengamalkan apa yang telah sah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya sebagaimana para sahabat mengamalkannya. Mereka mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan amalan terhadap sebuah dalil. Hal ini dikarenakan para sahabatlah Mereka yang telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis, dan mereka pula yang melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dan mengamalkan ucapannya itu. Sebagaimana misalnya contoh yang beliau sebutkan, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan salat sebagaimana mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka di sini para sahabat jelas-jelas telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah, ikutilah dariku cara tata cara manasik kalian, yaitu dalam ibadah haji dan umrah. Maka inilah yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pula yang menukilkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Wahai rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, apa yang telah diturunkan kepadamu. Apabila engkau tidak menyampaikannya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu dari kesalahan, Allah Subhanahu wa taala telah membuatmu ma'sum dari kesalahan. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan di sini, beliau diperintah untuk menyampaikan balligh ma unzila ilaik. Beliau diperintah untuk menyampaikan segala sesuatu yang telah diwahyukan kepadanya. Maka kita tidak perlu lagi untuk membuat-buat, kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari hal yang berkaitan dengan agama ini. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad." Barang siapa yang membuat-buat di dalam perkara agama Islam ini suatu perkara yang tidak ada perintahnya dari Al-Qur'an atau hadis, maka hal tersebut tertolak. Yaitu tertolak, maka barang siapa yang mengerjakan amalan apapun yang dia anggap baik, yang walaupun dia menganggapnya baik, maka amalan tersebut pasti tertolak, dikarenakan tidak ada dalil yang menjadikan landasan untuk melakukan amalan tersebut. Maka setiap amalan yang tidak dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah, maka amalan itu adalah bid'ah, yaitu sesuatu perkara yang dibuat-buat. Kemudian kata beliau, wadhabitul bid'ah, dan cara kita, indikator dengannya kita bisa mengetahui suatu perbuatan atau suatu perkara bid'ah atau bukan, timbangannya adalah ma laisa alaihi dalil. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas dalil, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Hada huwa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhan yamtathilu amra rabbih كما قال له في آية أخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وتقدم كيف أن الصحابة كانوا ملتزمين بهذا النهج النبوي العظيم، فلا يقبلون إلا بما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء التابعون وتابع التابعين ومن بعدهم كانوا مقتفين لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هنا يأتي بيان لماذا نقول على فهم سلف هذه الأمة، يعني لماذا نقول نحن متعبدون لله تبارك وتعالى بما جاء في القرآن وجاء في صحيح السنة وما فعله سلف هذه الأمة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كما سبق بيانه أنهم كانوا هم الجانب التطبيقي لهذا الدين، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على أنظارهم ففعلوا مثله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا يكفي للإنسان أن يقول أنا متبع للكتاب والسنة ويسكت، بل لا بد أن يلحق ذلك بفعل سلف هذه الأمة أو بفهم سلف هذه الأمة. كيف فهم أبو بكر؟ كيف فهم عمر بن الخطاب، عثمان، علي العشرة، بقية الصحابة؟ كيف فهموا هذا الدين وكيف طبقوه؟ لأننا لنا أسوة حسنة في هؤلاء الصحابة، بل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خصهم بأن فعلهم سنة، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ الحديث، فسماها صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك جاءت هذه الأهمية الكبرى في أننا إذا أردنا أن ندعو نطبق هذا الدين حقيقة فلا بد أن نكون مقتفين لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعلي بعد ذلك أبين أمثلة سريعة وأعتذر عن هذه عن هذا الاختصار بل الاعتصار في هذه الكلمة، لعلي أبين بعض المسائل التي يتميز فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع، والتي هي تثم وهي التي تمثل الوسطية في هذا الدين. Inilah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Dan istiqamahlah engkau wahai Muhammad dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya sahabat mereka adalah orang yang benar-benar memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka telah mendengar dan melihat langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan. Di sini para sahabat tidak akan menerima sesuatu apapun yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan sunnah dan tidak yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala datang generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in, mereka juga senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapatkan dari sahabat-sahabatnya, yang mereka melihat bagaimana para sahabat menyampaikan hadis dan juga mengamalkan hadis tersebut. Maka demikian pula orang-orang yang setelahnya, yang mereka senantiasa mengikuti para salaful ummah, para orang-orang yang telah dahulu dari kalangan para sahabat. Maka di sini kita katakan bahwasanya inilah sebabnya kenapa selalu kita mengatakan di dalam menjelaskan jati diri ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas, dibangun, didasarkan di atas pemahaman salaful ummah. Salaful ummah yang dimaksud adalah para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sinilah pentingnya kita mengatakan bahwasanya jati diri ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh mengamalkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, dikarenakan merekalah yang mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan agama ini. Maka tidak cukup apabila seorang hanya mengatakan saya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, saya berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja, kemudian dia terdiam. Namun harusnya dia mengatakan sebagai kesempurnaan di dalam menjelaskan jati diri seseorang bahwasanya dia mengikuti berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang dibangun di atas pemahaman para salaf, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, yang mereka ini merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua tatkala kita ingin mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan agama ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dari sebagian sahabatnya, yaitu 4 orang yang Nabi menyebutkan mereka ini dalam sebuah hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku, kokoh berjalan di atasnya, istiqamah mengamalkannya, dan juga hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anil jami'. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan mereka ini dan menyebut apa yang mereka lakukan juga sebagai sunnah, sebagaimana dalam ucapannya tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka disinilah kita lihat pentingnya bagaimana kita harus mengatakan bahwasanya kita memahami Al-Quran, demikian pula memahami sunnah serta mengamalkannya sesuai dengan atau dilandasi dengan pengamalan dan pemahaman oleh salaful ummah, oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apabila kita ingin mempraktikkan agama ini, maka kita harus melihat bagaimana para sahabat mengamalkannya, bagaimana para tabi'in mengikuti para sahabat, demikian pula generasi-generasi setelah mereka. Kemudian kata Syekhuna Habibullah, dan beliau akan menyebutkan contoh-contoh ringkas yang dengannya kita bisa melihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah bisa terbedakan dari kelompok-kelompok yang lain dengan al-wasatiyah, dengan keadilan serta baiknya agama ini dan pertengahan agama ini di antara kelompok-kelompok yang lain. Kemudian beliau mengatakan, beliau memohon maaf jika apa yang beliau sampaikan hanyalah dalam bentuk secara ringkas saja. Wa qabla al-bayan mithal aw mithalain في بيان منهج الاعتدال والوسطية عند أهل السنة والجماعة، أذكر تذكيرا بمسألة مهمة جدا، وهي ما يخص الألفاظ الشرعية. في القرآن والسنة تسمع كلمة كفر، مؤمن، عاصي، فاسق، ظالم، ضال، وغيرها من المصطلحات الشرعية الموجودة في القرآن والسنة. الله تبارك وتعالى تكلم بهذه المصطلحات، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه المصطلحات، فالشارع الحكيم جعل هذه المصطلحات تطلق لأناس مخصوصين بهذه الألفاظ، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يستخدم هذه الألفاظ في غير محلها، لأن الرب تبارك وتعالى عندما هدد بعض عباده فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فوجب على المسلم أنه لا يتكلم في دين الله حتى يتعلم. وأما أنه يأخذ هذه المصطلحات ويوجهها لفلان والثاني والثالث دون علم ودون فقه في دين الله، لا شك أن هذا الرجل مأزور وليس بمأجور، لأنه كأنه يقول أن الرب أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا، وهو ليس كذلك. فإذا كان الرب تبارك وتعالى قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في مقام التهديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز له مكان في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المثال الذي أحب أن أبينه دون الدخول في مسميات كثير من الفرق، وهي مسألة من عصى الله تبارك وتعالى وكان موحدا، يعني المسلم العاصي ما اسمه وما حكمه؟ هذا الإنسان الذي خالف الله أو خالف رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، لكنه موحدا لله، مصليا صائما، لكنه وقعت منه معصية ولتكن كبيرة من الكبائر، فإن أهل السنة والجماعة لهم موقف معتدل من هذا الإنسان، يسمونه باسم سماه الله ورسوله، ويحكمون عليه حكما قد حكم الله عليه وحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون عنه أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني من أصل الإيمان هو مؤمن، وفي فعله الذي فعله قد فسق، بمعنى خرج عن طاعة الله. فهم يجمعون بين الإيمان والمعصية للمسلم، فهو يجتمع فيه هذا الأمران، فيعامل ويحب لأنه مسلم مؤمن، ويبغض لأنه قد خالف الله في أمره ونهيه، فيعطى المحبة والولاء أنه مؤمن، ويعامل معاملة العصاة فيبغض لمعصيته، وعند دعوته إلى الله نتعامل معه على أنه رجل مريض يحتاج إلى مزيد عناية. أما غير أهل السنة والجماعة فهناك فرقتين: فرقة تعتقد أن هذا الإنسان الذي خالف الله في أمره في هذه الكبيرة أنه كافر وقد خرج من دين الإسلام، ويستدلون ببعض الأدلة أنه ما ثم إلا مؤمن أو كافر فقط، وهذا غير صحيح، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدث في عصره السارق والزاني، وأنزل عليهم العقوبة، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ عقوبته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله عفى عنه، وإلا أخذه بذنبه إن لم يتب منه، فإن تاب تاب الله عليه. الفرقة الأخرى قالت ما دام أنه مؤمن فلا يضره شيء فليفعل ما أراد، وهذا مخالف، إذ كيف أن الله تبارك وتعالى شرع لنا في القرآن وبين لنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في كيفية التعامل مع من ارتكب معصية لله، فمرة يجلد، ومرة يرجم، ومرة يقتل، وهذا موجود في القرآن، فكيف نهدر ذلك؟ ومن هنا تنظرون أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة في التعامل مع عصاة المسلمين أنهم وسط بين من كفروه وبين من قالوا هو مؤمن كامل الإيمان لا يضره شيء. ولعل في هذا البيان غنية عن التطويل. Sebelum memberikan contoh, kata beliau hafizahullah tentang al-wasatiyah, tentang keadilan dan pertengahan agama ini, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, kita akan menjelaskan tentang al-fadh, lafad-lafad yang digunakan syariah dalam Al-Quran atau sunnah. Di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istilah-istilah seperti misalnya kufur atau kafir, asin, yaitu pelaku maksiat, zalim, pelaku kezaliman, dan juga lafad-lafad selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan istilah-istilah ini, lafad-lafad ini, kepada kepada orang-orang khusus yang sesuai dengan lafad ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan lafad ini khusus untuk orang yang memang berhak untuk mendapatkan lafad ini, mendapatkan lakab ini atau julukan ini. Maka tidak boleh bagi seorang untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya di dalam penggunaan alfad atau dalam penggunaan lafad-lafad ini, kemudian menggunakannya kepada selain yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya inginkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala menyebutkan apa-apa yang ia haramkan untuk hamba-hambanya, kemudian Allah menutupnya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, diharamkan bagi kalian, dan juga terakhirnya Allah menutupnya, dan Allah mengharamkan bagi kalian berucap tentang Allah, tentang agama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmu tentangnya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk seenaknya menggunakan lafad-lafad ini, lakab-lakab ini, julukan yang Allah dan Rasulnya sebutkan ini, kepada selain dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan orang yang menggunakannya tidak sesuai dengan lafad yang diinginkan oleh syariat, maka hakikatnya dia telah berdosa dan bukan mendapatkan pahala. Wallahul musta'an. Kemudian beliau juga mengingatkan, hendaknya orang yang mengucapkan lafad-lafad ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berhati-hati dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wallahu musta'an. Kemudian kata beliau, setelah kita memahami bahwasannya penggunaan lafaz ini harus digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, barulah kita akan bisa mengetahui dan melihat bagaimana ahlus sunnah wasat, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah mereka berada di dalam atau di pertengahan antara kelompok-kelompok yang lain. Kata beliau, contoh yang pertama, orang yang bermaksiat kepada Allah, hukum apa, siapa disebut apa dan apa hukumnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laqab atau penamaan untuk orang yang bermaksiat kepadanya, menyelisihi Allah, demikian pula menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara, dengan penamaan dia pelaku maksiat, asim, pelaku maksiat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya demikian, dikarenakan dia masih memiliki aslul iman, dikarenakan dia masih memiliki dasar keimanan, namun dia terjatuh ke dalam perkara maksiat sehingga menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang ia maksiat dalam hal itu. Namun dia juga masih salat, masih puasa, dan melakukan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap orang seperti ini? Kata beliau, ahlus sunnah menamakan orang yang melakukan maksiat ini, misalnya kata beliau, dia melakukan dosa besar, maka ahlus sunnah menamakannya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya menamakan orang tersebut dengannya, yaitu sebagai asim, pelaku maksiat. Maka tidak boleh kita menjulukinya dengan penamaan-penamaan yang lain. Demikian pula tatkala kita memberikan hukum atau merealisasikan hukum untuk orang seperti ini, maka hendaknya sesuai dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Ahlu sunnah menetapkan bahwasanya dia mukminun biimanih wa fasiqun bikabiratih. Bahwasanya dia tetap beriman dengan keimanan, dengan dasar asal keimanan yang ada di dalam dadanya, dan dia juga dikarenakan maksiat yang dilakukannya fasik, dijuluki sebagai orang yang fasik dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Demikianlah ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara dua perkara, yaitu dia sebagai seorang yang beriman dikatakan dia mukmin, namun berkurang keimanannya dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Dari sini kita mengambil hukum. Berdasarkan lafaz ini, berdasarkan laqab ini, kita membangun di atasnya hukum. Apa hukumnya? Yaitu kita mencintai, kita berloyalitas kepadanya sesuai dengan keimanan yang ada pada dirinya. Namun kita juga membencinya dikarenakan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah menggabungkan dua hal ini, yaitu mereka mencintainya dikarenakan keimanan yang ada, asal keimanan dan dasar keimanan yang ada di dalam hatinya, namun mereka juga membencinya dikarenakan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah kepada orang seperti ini, ahlu sunnah wal jamaah yu'amilunahu mu'amala marid. Mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya sebagaimana berinteraksi dengan orang yang sedang sakit. Yaitu dia memiliki kesehatan, dia memiliki keimanan, namun dia juga terjatuh ke dalam maksiat dan dia juga memiliki penyakit. Inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah. Dan lihatlah bagaimana pemberian laqab, pemberian lafaz akan mempengaruhi penetapan hukum. Berbeda dengan selain ahlu sunnah wal jamaah. Selain ahlu sunnah wal jamaah, ada yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim kiri. Adapun yang pertama, mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Rasulnya, dengan melakukan dosa besar. Mereka tidak menamakannya sebagai seorang mukmin, namun mereka langsung memutlakkan bahwasanya dia kafir. Kafir dikarenakan dosa besar yang telah dilakukannya. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mencuri, ada orang yang berzina, ada orang yang membunuh, dan beliau menegakkan hukum had terhadap orang-orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bermuamalah dengannya sebagaimana seorang yang beriman, namun beliau juga menegakkan hukum dikarenakan dia telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Juga di dalam Al-Qur'an disebutkan hudud, had tentang pelaku zina, pelaku maksiat, dosa besar, maka tidak pantas bagi seseorang untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya di dalam pemberian lafaz atau laqab ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan pelaku-pelaku dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menjelaskan kepada para sahabatnya, barang siapa yang bertaubat setelah melakukan maksiat, setelah melakukan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya tersebut sehingga dia tidak keluar dari keimanannya. Ini adalah kelompok sempalan yang pertama yang menyelisihi ahlu sunnah, yaitu mereka mengatakan bagi pelaku dosa besar dia adalah kafir. Adapun kelompok yang kedua adalah mereka yang mengatakan apabila seseorang telah beriman, maka maksiat yang dia lakukan walaupun itu dosa besar tidak akan mempengaruhi keimanannya sedikit pun. Dan mereka ini menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dikarenakan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hukum had, hukum bagi pelaku dosa zina, hukum pelaku bagi pelaku dosa pencurian, hukum bagi pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Menunjukkan hal ini akan membedakan antara dia dengan seorang mukmin yang kamilul iman, antara seorang mukmin yang tidak melakukan maksiat. Dibuatnya hukum had menunjukkan adanya perbedaan antara seorang yang beriman yang tidak melakukan maksiat dengan seorang yang beriman yang melakukan dosa besar. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa penetapan hukum had. Maka dengan contoh ini, di dalam pemberian lafaz, di dalam pemberian lakab atau julukan, dan juga hukum yang dibangun di atas julukan dan lakab tersebut, kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jama'ah wasat. Ahlus Sunnah wal Jama'ah benar-benar berada di atas pertengahan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya inginkan, yaitu antara beriman dan juga tidak kafir. Dia adalah seorang yang mukminun bi imanih wa fasiqun bi kadiratih. Dia adalah seorang yang beriman dikarenakan dasar keimanan yang masih ada di dalam hatinya, namun dia juga fasik dikarenakan maksiat yang telah dilakukannya. La'alli aktafi bima taqaddama min hadhihi al-kalimat wa in kana mithla hadhihi al-mawadhi' haqiqatan hiya mawadhi' kabira wa mutasha'iba kadhalik وتحتاج حقيقة إلى جلسات بل إلى دورة علمية متكاملة في بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وإلا هناك موضوعات كثيرة ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المقالة، أقصد مقالة أهل البدع في كل مكان وفي كل بلد من البلدان. ولذلك أهل السنة والجماعة الأصل أنهم يقررون مذهبهم ويعلمونه الناس، لكن عندما يظهر من يلبس على الناس دينهم أو أنه يستخدم ألفاظا لا تمت للإسلام بصلة أو أنه يعبث بهذا الدين، فإن أهل السنة والجماعة يجب عليهم بيان الحق للناس ولا يكتمون الحق الذي عندهم. فنحن في الحقيقة إنما نتكلم عن مسائل قد ضل فيها كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك نحن نبين هذه الأمور ونوضحها نصحاً لكتاب الله العزيز ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصحا لمن ولاه الله أمر هذا الدين، ونصحا لعامة المسلمين أجمعين. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يبارك لنا ولكم فيما نسمع، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وترك الابتداع في دينه تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mungkin sepertinya kita akan cukupkan dengan apa yang telah kita jelaskan. Namun perlu diketahui bahwasanya perkara ini, yaitu taqrir aqidati ahli sunnah wal jama'ah, adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Dan perkara ini memiliki cabang yang sangat banyak dan sangat detail. Hendaknya seseorang mempelajari dan terus mempelajari hal ini. Dan tentunya penjelasan tentang taqrir aqidati ahli sunnah wal jama'ah tidaklah mungkin hanya kita bisa selesaikan dalam satu liqa. Hal ini membutuhkan daurah, membutuhkan penjelasan yang sangat panjang, yang hendaknya setiap muslim berusaha untuk mempelajari dan memahami perkara ini. Dikarenakan khususnya pada zaman ini, kata beliau, sangat banyak literatur-literatur, makalat, ucapan-ucapan yang disebarkan yang berasal dari ahlul bid'ah. Maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk terus mempelajari asal, dasar, dan untuk bisa merealisasikan bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengamalkan agama ini. Dan hendaknya bagi orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu, mereka menjelaskan tentang hal ini kepada kaum muslimin. Dikarenakan pada zaman ini ada orang-orang yang masuk, lalu mereka membuat talbis, membuat kerancuan kepada kaum muslimin, menggunakan lafaz-lafaz yang tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka menggunakan lafaz-lafaz dan julukan-julukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kita berbicara pada suatu perkara, pada hakikatnya kalau kita melihat, sangat banyak kaum muslimin yang terjatuh, tergelincir, dan tersesat dalam perkara ini. Sangat banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami apa yang telah kita sebutkan berupa taqrir aqidati ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah yang kita sampaikan sebagai bentuk nasihat, sebagai nasihat kepada kitabullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nasihat kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada mereka nikmat berupa ilmu agama ini, dan juga kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula nasihat kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah, menjadikan berkah apa yang kita dengar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita muttabi'in, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita dari segala macam hal-hal yang dibuat-buat, perkara yang baru di dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam.